jujur di tepi hati masih dah sayang panganan bersama yang dah pernah nangamu menanti ulang kali kita kasih kesempatan ngana merubah tu di yang ana mau peduli bikin kita mesti mau ambil keputusan lalu soba bunyi tiga kali tanda putus norang berkawin air mata tak tumpah lihat nyanda mengerti apa-apa sapale yang musuhnya rumah tangga mau jadi begini mau hancur begini tapi mungkin ini yang lebih baik portora Mama, kita dan adik baik ke basa padang. Begini mau hancur begini